tiba. Waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Pilih kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia. Dan bila ada mereka bersuara, telah mengerti kita, tak perlu. Temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita.